إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka talabul ilmi melanjutkan membaca kitab Syarah Masil Jahiliyah. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan tentang kitab yang berjudul permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman jahiliyah yang berbeda dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berulang kali kami sampaikan kepada kaum muslimin bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menginginkan agar agamanya ini berbeda dengan Yahudi dan Nasara. Dan juga berbeda pula dengan kaum musyrikin. Karena memang agama Islam ini bukan produk sebuah budaya tertentu. Tetapi agama Islam ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat salah kaprah ketika seorang mengatakan Islam itu adalah produk Arab, tidak sama sekali. Islam itu min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan bangsa Arab. Bukan kaum Quraisy. Bukan penduduk asli kota Mekah. Bukan. Mungkin orang mengatakan bangsa Arab itu terumum. Islam itu lahir di Mekah. Yang bikin siapa? Orang-orang Quraisy. Di antaranya Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian yang lainnya. Tidak. Bukan seperti itu. Agama Islam bahkan bertolak belakang dengan keyakinan-keyakinan yang menjadi keyakinan tradisi nenek moyang mereka di waktu itu. Penyembahan kepada Lata, Uzza, Manat, patung-patung, itu adalah ideologi yang ada di zaman itu. Yakni zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu mereka menyembah patung-patung. Patung-patung itu ada pada setiap rumah-rumah mereka. Mereka membuat patung besar, patung sedang, patung kecil. Banyak yang mereka sembah. Itu sudah mendarah daging. Itu tradisi mereka, budaya mereka. Kaum Quraisy dan bangsa Arab secara umum. Sebelum diutus Nabi kita menjadi Rasul. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Begitulah kondisi mereka. Seandainya Islam ini adalah hasil budaya mereka. Maka tentunya Islam ini pun akan mengajarkan keyakinan yang ada di zaman itu. Penyembahan kepada Lat, Uzza, Manat dan Hubal. Ini kaum muslimin, bantahan bagi mereka-mereka yang ingin menjauhkan umat Islam yang ada di negeri kita dari sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ada makan-makan yang bermunculan di negeri kita. Tokoh-tokoh di mana mereka mengesankan dan memberikan sebuah kesimpulan Islam itu adalah produk Arab. Sehingga tidak layak dilakukan di seantera Nusantara Indonesia ini. Na'udzubillah min dzalik wa kaum muslimin. Kemudian mereka mengada-ada aturan sendiri. Sholatnya dengan bahasa Indonesia. Dan itu sudah di-upload di webnya mereka. Tata cara sholatnya Nusantara adalah dengan berbahasa Indonesia. Itu adalah wujud nyata mereka tidak mau dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada ujungnya nanti mereka akan menyebarkan agama sendiri. Agama nenek moyangnya mereka yang mengajarkan animisme, dinamisme, kebebasan berpikir yang ujung-ujungnya adalah kekufuran, yang ujung-ujungnya adalah kesyirikan, karena mereka anti dengan Islam Arab. Yang dimaksudkan dengan Islam Arab, Islamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang mengajarkan tauhid, Islam yang memberangus syirik. Bertolak belakang dengan model mereka. Dan mereka terus hari demi hari menjauhkan umat Islam di negeri ini dari ajaran nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin kaum muslimin, terus hari demi hari bermunculan syubhat demi syubhat, ya, dari mereka yang mencela Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Di antara celaannya adalah Islamnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah Islam yang tidak toleran. Islamnya Nabi Muhammad adalah Islam garis keras. Islamnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam tidak mau menerima agama selain Islam. Dan itu dianggap sebuah kesesatan oleh mereka. Karena mereka menyebarkan bendera Islam yang rahmatan lil alamin, tanda kutip. Karena bentuk rahmatan lil alamin yang mereka usung adalah penyetaraan agama. Yang mereka usung adalah pengakuan agama selain Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ujungnya mereka akan membuat agama baru. Mengatasnamakan Islam tetapi sangat jauh sekali. Berbeda sekali dengan dinul Islam. Mereka tidak menggunakan Al-Quran. Al-Quran menyatakan masalah salat. Faqra'u ma tayassara makan Al-Quran. Bacalah olehmu dalam sholatmu Al-Quran. Bukan terjemahnya. Al-Quran yang dibaca. Berbahasa Arab. Bukan terjemahnya. Aturan siapa membaca dalam sholat dengan berbahasa terjemahan Indonesia? Apakah Allah menurunkan tata cara sholat seperti itu? Mereka enggak peduli. Apa firman Allah, apa sabda Nabi. Nabi mengencontohkan atau tidak peduli. Karena memang Islamnya mereka bukan Islamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kasihan umat kaum muslimin di negeri ini. Tiap hari mereka dicekoki dengan pemahaman yang sesat. Yang ingin melepaskan dari terikat dengan Al-Quran wa Sunnah. Ujung-ujungnya itu yang mereka maukan. Kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam beramal, kebebasan yang tidak terikat dengan Al-Quran wa Sunnah. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau dulu kita mendengar pluralisme, sekarang dilabeli dengan label yang lain. Yang ujung-ujungnya adalah mereka hendak menyatukan berbagai macam akidah dan ibadah. Menyatukan berbagai macam aliran-aliran. Bahkan menyatukan berbagai macam agama. Sembari dengan itu secara otomatis mereka harus berhadapan dengan nas-nas dan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang berbeda dengan mereka. Maka mereka kaum muslimin, belajarlah tentang agama kita. Agama kita terdiri dari nas Al-Quran dan nas Al-Hadis. Yakini itu kaum muslimin. Berulang kali kami sampaikan bab ini. Berulang kali kami sampaikan ucapan Imam Syafi'i. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu dalam Islam adalah apa yang Allah firmankan berupa Al-Quran dan apa saja yang Rasulullah sabdakan berupa hadis beliau. Wa masiwa dalik, adapun hal yang selain itu, yakni keyakinan apapun, amal perbuatan apapun yang tidak ada dalam Al-Quran wa Sunnah, maka itu bukan bagian dari ilmu Islam. Bukan dari bagian ilmu Islam. Sehingga janganlah kalian beragama dengan tradisi. Tradisi itu bukan dari Islam. Islam itu wahyu min indillah. Adapun tradisi itu adalah bikinan manusia. Tradisi kaum muslimin adat istiadat jikalau sesuai dengan syariat kita lakukan karena sesuai dengan syariat. Bukan semata karena tradisi. Dan jikalau itu berbeda dengan syariat, bertentangan dengan syariat, maka kita tidak melakukannya. Karena kita lebih terikat dengan firman Allah. Terikat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak terikat dengan aturan yang lain. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Adapun yang mereka usung, yang mereka gembar-gemborkan, Islam Nusantara, siapa yang membuat aturannya? Adakah Rasul di tengah-tengah mereka yang menyebarkan hal itu? Adakah wahyu yang turun kepada mereka sehingga mereka berpedoman dengannya? Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimani. Sebuah PR besar bagi kaum muslimin di negeri ini. Bermunculan para du'at ila abwabi jahannam. Da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Seruannya selalu berbeda dengan qala Allah wa qala Rasul. Seruannya, ajakannya, ideologinya selalu berbeda dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka telah mengklaim berislam itu jangan ikuti orang Arab. Nabi kita orang Arab. Mereka pun akhirnya berbeda dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Padahal Islam itu bukan produk Arab. Tetapi Islam itu adalah min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, kita masuk ke kitab Masail Jahiliyah. Sampai pada pembahasan yang ke-41. Yakni pembahasan tentang wasfullah bin naqsi. Mensifati Allah dengan sifat kejelekan. dengan sifat-sifat yang mengandungi celah, keburukan. Nisbatun naqaisi ilaihi subhanahu wa ta'ala kal waladi wal hajati wat ta'abi ma tanzihi ruhbanihim an ba'di dhalik. Qala Syekh, pembahasan yang ke-41 adalah berkaitan tentang mensifati Allah, menyandarkan kepada Allah sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang mengandungi kekurangan, menunjukkan ketidaksempurnaan, sifat-sifat yang mengandungi cacat. Seperti mereka mengatakan Allah memiliki anak, atau Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan kepada makhluk, Allah membutuhkan kepada manusia. Atau mereka mengatakan Allah itu capek sehingga butuh bantuan malaikat, bantuan Nabi, bantuan Rasul. Nah, ini yang akan kita bahas. Ungkapan-ungkapan yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Dari satu sisi, mereka menyandarkan Allah memiliki anak. Sisi yang lain, mereka mengatakan bahwasanya pendeta dan pastor mereka tidak boleh punya anak. Sehingga mereka mengatakan kesempurnaan tokoh-tokoh mereka adalah mereka menjadi rahib-rahib yang tidak pernah menikah. Dan tokoh wanita-wanita mereka dari kalangan biarawati, sempurnanya biarawati adalah tidak pernah menikah. Sehingga tidak punya anak mereka. Satu sisi mereka mengatakan itu adalah sebuah kemuliaan bagi tokoh-tokoh mereka. Satu sisi mereka menyandarkan Allah punya anak. Sehingga Allah butuh dengan seorang yang melahirkan anak. Yang ini apa? Wanita. Allah punya hajat, punya syahwat terhadap seorang wanita. Sehingga punya anak. Dan mereka mengatakan Tuhan itu sempurna ketika punya istri dan punya anak. Adapun tokoh mereka, pendeta ataupun biarawati, sempurna ketika tidak punya anak. Hadza buhtanun kabir. Ini adalah kebohongan yang sangat besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah pernah kami sampaikan dalam pertemuan yang telah lewat. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini Allah Maha Sempurna. Mengimani Allah Maha Sempurna. Tidak ada cacat padanya. Tidak ada sifat kurang padanya. Tidak ada. Allah Maha Sempurna. Sebutkan hal itu dalam beberapa ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna. Walillahi. Dan hanya milik Allah sajalah nama-nama yang husna. Husna apa maknanya? Sudah pernah kami sampaikan. Husna berbeda dengan hasan. Walaupun itu terambil dari kalimat yang sama. Hasanun. Tetapi husna dengan wazan fu'la memiliki makna alladhi allati balaghat fil husni ghayatuha. Allah memiliki nama-nama yang baik dengan wazan husna, maknanya puncak di atas kebaikan. Tidak ada kebaikan yang sempurna melebihi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Hanya Allah satu-satunya zat yang sempurna dari segala sisi. Sehingga barang siapa yang mengatakan Allah dengan kata-kata yang menunjukkan pada penghinaan, pencelaan, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mengandungi keburukan, maka itu adalah bentuk kekafiran. Bentuk kekafiran. Sebutkan dalam ayat Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan oleh Muhammad Nabi kepada mereka, apakah kalian kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya, yakni syariatnya, Al-Quran dan Sunnah, atau kalian kepada Rasulnya, kalian menghina, mencemooh, merendahkan? Sungguh kata Allah, qad kafartum la ta'tadiru, tidak ada alasan lagi bagi kalian. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir. Ba'da imanikum, setelah kalian tadinya beriman. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mensifati Allah dengan sifat yang jelek dan buruk. Misal Allah memiliki anak. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, kekafirannya Yahudi dan Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu inna Uzair ibn Allah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Siapa mereka? Yahudi. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, laqad kafara alladhina yaqulun atau qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang telah mengatakan anna Isa ibn Maryam ibnullah, bahwasanya Isa ibn Maryam, putranya Maryam, adalah anak Allah. Sungguh telah kafir. Dikarenakan nabi kaum muslimin, dikarenakan padanya terdapat tuduhan jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah bantah keyakinan itu dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk kepada syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. النقائص ضد الكمالات, sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang mengandungi cacat dan kerendahan, itu lawan dari sifat-sifat kesempurnaan. Wa nisbatun naqais ila Allah subhanahu wa ta'ala hadmun lirububiyatihi. Penyandaran kepada Allah sifat kekurangan, sifat yang tercela, maka itu adalah bentuk penghancuran terhadap kebesaran Allah yang maha menciptakan langit dan bumi. Misal, Allah tidak tahu apa yang aku inginkan. Hati-hati kalimat ini, kaum muslimin. Kadang orang itu mungkin keprucut, bahasa Arabnya sebkul lisan, bahasa Indonesianya keceplosan. Keceplosan bahasa Indonesia atau bukan? Ya sudahlah, anggap saja Indonesia. Bahasa Jawanya keperucut. Hati-hati kalimat itu menuduh Allah itu maha kurang dalam ilmu. Allah tidak tahu apa isi hatiku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini tuduhan keji. Allah tidak mampu mentakdirkan. Allah tidak bisa menulis apa yang sebelum terjadi. Ini kekafiran itu mesti. Dan ini kasus yang ada pada kaum Qadariyah. Ini. Sebagaimana orang yang mengatakan yang terkenal. Saya tahu Allah tidak mampu melakukan 1000 perkara. Allah tidak mampu atau Allah tidak tahu 1000 hal. Tidak mampu, tidak. Ini semuanya kalimat-kalimat yang menuduh jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh bahasa kita diantaranya Syekh Shalih Fauzan. Dalam kitab syarahnya beliau terhadap Aqidah Wasithiyah. Bahwa Allah itu maha tahu segalanya. Alimun bikulli syai. Allah maha mengetahui segala halnya. Segala yang ada, Allah maha tahu ketika mereka belum ada. Ketika mereka belum ada, Allah telah mengetahui. Demikian pula, hal yang tidak ada. Allah pun maha tahu hal yang tidak ada. Dan Allah pun maha tahu bagaimana kalau yang tidak ada menjadi ada, akan seperti apa itu. Allah maha tahu. Harus kita yakin itu. Jangan pernah kita berpikir Allah maha lemah. Allah enggak mampu. Untuk begini. Jangan ikut muslimin. Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu. Maha mampu. Misalnya ada orang mengatakan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menciptakan. Sebut A, B, C. Maka sungguh dia telah mencacat Allah dengan cacat yang sangat besar. Sehingga dengan cacat itu Allah tidak layak untuk disembah. Ujungnya lari ke sana. Kalau Tuhan yang kita sembah memiliki kecacatan, memiliki kekurangan, memiliki keburukan. Maka tidak layak Tuhan itu disembah yang tidak sempurna. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Tuhan-Tuhan selain Allah. La yasma'una du'akum. Tuhan-Tuhan selain Allah. Patung-patung. Bebatuan, pohon-pohon. Yang dikeramatkan orang-orang yang sudah mati, jin-jin. Mereka itu tidak bisa mendengar doa kalian. Kalau ada yang mengatakan Allah pun tidak bisa mendengar apa yang aku panjatkan. Ini meruntuhkan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Walau sami'u masajabu lakum. Tuhan-Tuhan kalian selain Allah tadi. Kalau Allah bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan oleh manusia kepada mereka. Sungguh mereka tidak akan bisa mengabulkan doa. Karena itu Allah lah semata. Ujibu da'wata da'in idha da'an. Akulah satu-satunya zat yang mampu mengabulkan doa-doa manusia dan jin yang berdoa kepada aku. Ketika mereka sedang berdoa, aku akan kabulkan. Selama tidak ada hal yang menghalangi terkabulkannya apa? Doa. Sehingga kalau ada orang mengatakan, Allah itu tidak mampu mengabulkan permintaanku. Terlalu berat bagi Allah. Apa sih? Saya minta rezeki 1 miliar. Orang diwewei. Wahai kaum muslimin. Dangkal sekali pikiranmu. Bukankah pada tubuhmu terdapat kekayaan yang sangat luar biasa? Harganya berlipat-lipat. Tidak ada spare part-nya. Itu minallah. Lebih dari 1 miliar. Engkau punya iman, punya takwa. Lebih dari 1 miliar. Engkau waras, sehat, brigas. Coba seandainya kamu tidak punya lidah. Mau merasakan asin bagaimana caranya. Demi Allah, kaum muslimin. Bagaimana kalau engkau dicabut 1 selmu. Kau lumpuh. Tidak bisa bergerak. Sel itu lebih mahal harganya. Allah Maha Tahu, kaum muslimin. Ketika kita berdoa, ternyata tidak kunjung Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Syekh Ustaz Taimiyah mengatakan, bisa Allah gantikan yang lebih baik dari apa yang kau minta. Allah Maha Tahu, kalau kamu sekarang ini dikasih uang 1 miliar, kamu akan lupa daratan. Kamu akan sibuk. Kamu akan sombong. Kamu akan congkak. Negatifnya lebih besar. Karena itu Allah tidak memberikan kamu, memberikan kepadamu uang 1 miliar. Betapa banyak orang yang sudah miliarder. Gak doyan taklim, bang. Karena apa? Dia sudah tidak butuh kepada Allah Azza wa Jal. Perasaannya sudah tidak butuh kepada Sang Khalik. Karena uangnya terlalu banyak. Banyak kasus seperti itu. Maka kaum muslimin, wajib bagi kita meyakini Allah Maha Sempurna. Siapa yang menuduh jelek kepada Allah, berarti dia meruntuhkan ketuhanannya Allah Azza wa Jal. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah ada orang yang mengatakan itu? Ada. Perhatikan. Ada orang mengatakan Allah itu zalim. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya juga sudah taklim, tapi kok kere bae lu? Hah? Atau mungkin saya sudah begini-begini tapi kok tetap saja saya bangkrut? Allah itu zalim terhadapku. Astaghfirullah. Hati-hati kaum muslimin. Hati-hati. Jangan sembarangan berbicara. Kadangkala kalau orang sedang ditimpa sebuah hal yang terasa berat, omongannya itu keluar dari jalur. Apa Allah tidak tahu siapa saya ya? Oh, gembeleng teman Rika. Siapa Rika sih? Hati-hati lisan itu kaum muslimin. Kadang orang itu ngomong kata-kata yang menjelek-jelekan Allah Azza wa Jalla. Allah itu menimpakan sebuah musibah. Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Di antaranya Allah akan memuliakanmu dengan kesabaran yang pada-padanya. Allah akan menggantikan nikmat untukmu ketika engkau lebih bersabar dalam menghadapi musibah itu dan yang lain. Tapi kadang kita na'udzubillah min dzalik terlalu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang su'udzon kepada Allah? Ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, dan ini lebih khusus berkaitan dengan orang yang mendekati sakaratul maut. Kita tidak tahu orang ini akan mati atau tidak, ada tandanya itu sakit yang keras. Itu diantara. Kalau orang sudah sakit keras, maka kita menyebutkan di depan dia sebuah riwayat. Qala Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith Qudsi. Inni inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku bersangka baik kepada aku akan mengampuni dosanya. Dia menyangka aku akan mengampuni dosanya. Dia berhusnudzon. Maka aku akan seperti apa yang dia husnudzonkan kepada aku. Sehingga ketika seorang sedang sakit, berhusnudzonlah kepada Allah Azza wa Jal. Maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kau sangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan adanya orang yang su'udzon, jelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk dalam bab yang kita bahas ini, menuduh jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang putus asa itu diharamkan dalam agama kita. La taqnatu min rahillah. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Dikarenakan putus asa dari kasih sayang Allah itu munculnya dari su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Munculnya dari buruk sangka, mensifati Allah dengan sifat yang jelek, maka menimbulkan sangkaan yang jelek, menimbulkan yang namanya apa? Buruk sangka dan putus asa. Maka hadirin kaum muslimin, qala Syekh Shalih Fauzan, kita lanjutkan. Wa dzalika kanisbati al-waladi ilayhi. Hal ini contohnya seperti seorang yang menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki anak. Alana al-walida yahtaj ila al-walad. Kalau dikatakan Allah punya anak, berarti Allah pada pihak apa? Sebagai papa. Waladun, anak. Kalau ayah atau bapak, walidun. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ini menuduh Allah butuh kepada anak. Butuh kepada istri. Allah bantah itu dalam Al-Quran. Mattakhadallahu sahibatan wala walada. Allah tidak pernah mengangkat seorang wanita pun sebagai istrinya. Dan Allah tidak pernah beranak. Tidak pernah mengangkat seorang pun sebagai anaknya. Nah. Wa huwa yushbihu. Fal yahudu qalu Uzair bin Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Wan Nasara qalu. Nasara mengatakan Al-Masih bin Allah. Al-Masih putranya Allah. Berarti mereka beranggapan di benak-benak mereka Allah Subhanahu wa taala melakukan layaknya seorang laki-laki kepada perempuan, layaknya seorang suami kepada istrinya sehingga melahirkan anak. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana pola pikirnya kaum Yunani yang mereka menggambarkan dewanya mereka berhubungan dengan seorang wanita. Kemudian lahirlah seorang titisan dewa yang dikenal dengan siapa? Hercules. Penggambarannya adalah titisan dewa. Itu yang mereka sebutkan dalam film-film mereka, kisah-kisah mereka. Itu menunjukkan etikadnya mereka bahwa Tuhan mereka memiliki apa? Anak dari bangsa insan. Dikarenakan bergaul, bersetubuh layaknya suami istri. Na'udzubillahi min dalik. Subhanallah amma yasifun. Ta'ala Allah uluan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka prangsangkakan. Maka mereka kafir dengan sebab ini. Wal musyrikul Arab. Musyrikun di bangsa Arab. Mereka mengatakan. Al malaikatu banatullah. Para malaikat-malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Ya. Mana Nasara? Yunzihuna ahbaruhum anil aulad wal zawjat. Dalam keadaan kaum Nasara, mereka mengatakan bahwa pendeta-pendeta mereka suci. Bentuk sucinya apa? Tidak punya istri dan tidak punya anak. Lian hadza naqsun fi aqidihim. Dikarenakan kalau pendeta itu punya istri dan anak, itu berarti bentuk cacat. Pendetanya masih punya syahwat. Ini ada pada mereka, kaum muslimin. Mereka menuduh sebuah cacat jikalau pimpinan mereka memiliki anak. Kenapa mereka mengatakan Allah memiliki anak? Berarti mereka mencacat Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Ini dia. Kadzalika al-Arab. Demikian pula dengan bangsa Arab. Kanu yakrahuna al-banat. Mereka membenci anak perempuan. Kalau ada di antara mereka seorang wanita hamil, kemudian lahirnya bayi wanita, maka mereka akan kubur hidup-hidup. Karena malu. Yadusum fit turab. Masukkan ke dalam tanah hidup-hidup. Malu. Atau kalau seandainya dibiarkan hidup, mereka menanggung rasa malu. Ini kaum Quraisy, bangsa Arab di waktu itu. Namun mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, padahal mereka tidak mau memiliki anak perempuan. Ini mereka. Wa yansabuna ilallah, fa yansabuna lillahi ma yakrahunahu li anfusihim wa yaqtabirunahu aiban wa naqsa. Mereka menganggap punya anak perempuan adalah sebagai bala malapetaka. Punya anak perempuan adalah sebagai bentuk cacat dan aib. Namun mereka menyandarkan anak perempuan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin, hal itu disebutkan dalam ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-57. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ. Mereka menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan. Maksudnya Allah. وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ. Dan bagi mereka, apa yang mereka inginkan, anak laki-laki. Sebutkan pula dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-62. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. Mereka menisbatkan kepada Allah segala apa yang mereka benci. Mereka tidak suka punya anak perempuan. Maka yang perempuan bagi Allah, bagi mereka, anak laki-laki. Ini pencelaan, penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantara penghinaan dan celaan yang sering kita dengar adalah ucapan yang keluar dari mulut-mulutnya kaum jil yang mengatakan bahwa agama Islam ini sudah tidak relevan lagi. Agama Islam ini sudah ketinggalan zaman. Ini penghinaan secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah azza wa jalla tidak mengerti perkembangan zaman. Sehingga syariatnya hanya berlaku di zaman badui, di zaman nabi, di zaman keterbelakangan. Adapun yang sekarang ini sudah modern. Harus dirubah kalau mau tetap dipakai. Harus disesuaikan dengan zaman. Kalau mau tetap dipakai. Na'udzubillah min dzalik. Tuduhan keji. Yang teramat sangat keji. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat asy-syari' yang membuat syariat Islam. Maka na'udzubillah min dzalik. Wahai kaum muslimin. Jangan kita bergaul bersama mereka. Jangan kita condong kepada mereka. Kalau engkau condong kepada mereka, Allah akan masukkan engkau ke dalam nar. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan engkau condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, maka Allah akan sentuhkan kepada kalian neraka. Jangan memperbanyak jumlah mereka. Jangan tinggal di tengah-tengah mereka. Jangan mengupload menyebarkan, memosting ucapan-ucapan mereka. Karena hal itu akan membawa korban. Melalui tanganmu akan ada korban kaum muslimin yang membaca. Hati-hati. Kita ini ahlu sunnah. Hati-hati dari terjebak oleh ucapan mereka. Kadangkala sembarangan memosting, men-share, akhirnya diketahui ternyata ini adalah pemahaman dari jil. Na'udzubillah min dzalik. Anda salah. Jangan memperbanyak jumlah mereka. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terakhir, Syekh mengatakan, وَمِمَّا يُذْكَرْ أَنَّ عَالِمًا مِنْ عُلَمِ الْمُسْلِمِينَ دَأَبَ بِرِسَلَةِ أَحَدٍ وَلَكِ الرُّومِ فَلَمَا دَغَلَ عَلِيهِ قَالَ لَهُ كَيْفَ الزَّوْجَ وَالْأَوْلَادِ فَغَذِبَ الْحَاضِرُونَ كَيْفَ يَسِفُ رَئِيسُهُمْ بِأَلَّهُ زَوْجَةٌ وَأَوْلَادٌ فَقَالَ لَهُمْ أَنْتُمْ تُنَزِّهُونَ رَئِيسَكُمْ عَنِ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ وَتَنْسِبُونَهُمَا إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. Ada sebuah kisah. Seorang alim di antara ulama kaum muslimin diutus untuk bertemu dengan Raja Romawi. Di sampingnya terdapat berbagai macam pimpinan-pimpinan, rahib-rahib, pendeta-pendeta, dan pasur-pasur pada agama mereka. Seorang tokoh muslim tadi bertanya kepada sang raja dan para pemimpin-pemimpin agama mereka. Pertanyaannya tentang, apakah kalian memiliki istri? Apakah kalian memiliki anak? Pertanyaannya yang berkaitan tentang istri dan anak. Tiba-tiba mereka muncul kemarahan. Faghadibal hadirun. Yang hadir di kalangan mereka kaum Nasara tadi. Marah-marah. Marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena seorang muslim ini menanyakan sesuatu yang itu wajar-wajar saja, yang namanya manusia butuh istri. Dan dia kalau memiliki anak itu tanda bahwa dia adalah sempurna. Tetapi ini bagi mereka cacat kalau ditanyakan kepada para pendeta-pendeta mereka dan kepada raja mereka. Maka mereka marah. Ini aib, ini aib. Masa pimpinan kami punya anak, punya istri. Mereka punya syahwat, aib. Marah mereka seketika. Maka tokoh seorang muslim tadi mengatakan, antum tunazihuna ra'isakum min zawjati wal aulad. Kalian tidak mau pimpinan-pimpinan kalian memiliki anak dan istri. Namun ternyata kalian menisbatkan tuan kalian punya anak dan punya istri. Habuhit, maka terdiamlah mereka. Tidak bisa berbicara. Tentunya yang sempurna, yang tidak butuh dengan makhluk, yang tidak butuh dengan bantuan makhluk, Allah Azza wa Jalla. Yang betul-betul sempurna, di antara bentuk kesempurnaannya, Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Karena Allah memang tidak butuh dengan makhluk. Hakada kaum muslimin yang seharusnya. Namun mereka dasar memang orang-orang yang kafir, tetap saja pada ideologinya mengatakan Allah memiliki anak, sehingga mereka menuduh Allah butuh kepada anak dan butuh kepada seorang wanita, layaknya seorang laki-laki yang butuh untuk melampiaskan syahwatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin kaum muslimin, marilah kita sangat berhati-hati dalam urusan yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat berhati-hati. Jangan kita menuduh Allah dengan tuduhan yang jelek. Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek. Kalau terjadi sesuatu pada dirimu, maka katakanlah, saya yang salah. Allah menyiksaku karena dosaku. Allah mengadab karena dosa kita. Bukan karena Allah itu zalim. Bukan karena itu. Karena Allah adalah seorang ahma'ai. Begini-begini. Muncul musuh mereka dari lisan mereka. Allah itu kejam, Allah itu bengis, Allah itu enggak punya perasaan, Allah itu... Na'udzubillah min dzalik. Jangan kau salahkan Allahnya. Salahkan diri-diri kalian yang melakukan berbagai macam dosa-dosa. Yang mana dengan sebab itu Allah murka. Dan Allah menyiksa kalian dengan sebab perbuatan kalian. Bukankah Allah zalim terhadap hamba-hambanya. Bisa difahami hadirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Pada poin yang ke-42. Yakni berkaitan tentang kesyirikan. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.